salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Khawfillah wa akhwatuddin ya humatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas ayat yang ke-22 dari surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ya'lamuhum illa qalil. Dan tidak ada yang mengetahui tentang jumlah Ashabul Kahfi kecuali sedikit orang. Maknanya adalah tidak ada yang mengetahui tentang mereka Ashabul Kahfi sebelum Allah beritahu bahwa jumlah mereka 7-8 dengan anjingnya kecuali cuma segelintir orang. Fala tumari fihim, maka janganlah engkau berdebat tentang Ashabul Kahfi. Janganlah engkau memperdebatkan Ashabul Kahfi, yaitu fisya'lihim, tentang keadaan Ashabul Kahfi, kapan mereka hidup, di mana mereka tinggal, dan nasib akhir mereka. Apakah benar apa yang diakuaku di daerah Yordania, bahasanya di sana ada gua Ashabul Kahfi, itu memang benar-benar di sana atau tidak? Ya, tidak perlu dijelaskan. Fala tumari fihim, maka janganlah engkau berdebat tentang Ashabul Kahfi illa mira'an dhahira, kecuali perdebatan yang lahiriah saja, tidak sampai ke dalam hati. Artinya janganlah berdebat, la yasul ilal qalbi, kecuali perdebatan yang tidak sampai ke dalam hati. Karena perdebatan jika telah sampai kepada hati, maka orang yang berdebat tersebut, maka berdebat dengan istadda, dengan melampaui batas, dengan keterlaluan. Maka jika debat itu debat sampai ke dalam hati, maka isinya itu adalah marah, maka intafakhat audajuhu, maka nampaklah pembuluh darah di wajahnya, semua pada nampak, karena pembuluh darah itu kemudian intafakhat menggelembung. Makna aslinya intafakhat menggelembung audajuhu, pembuluh darah, atau audat ini pembuluh darah di leher. Maka pembuluh darah di leher itu akan menggelembung, kelihatan, padahal pada kondisi normal tidak kelihatan. Kenapa? Karena sangat emosi. Kok emosi? Debatnya sampai ke hati. Wa ta'athara, dan orangnya itu sangat terpengaruh dengan perdebatan tersebut. Akan tetapi dikarenakan perdebatan tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi ini hidup di zaman kapan, tempat tinggalnya apa benar di Yordan ataukah tidak, maka debat tentang masalah ini tidak besar manfaatnya. Maka Allah katakan, janganlah kalian berdebat tentang Ashabul Kahfi kecuali perdebatan lahiriah. Artinya adalah Allah bolehkan perdebatan, namun cuma perdebatan di lisan yang tidak sampai ke dalam hati. Demikian makna ayat. Kemudian kandungan ayat, wa yukhaf min hadza, maka bisa kita simpulkan dari ayat ini bahasanya segala perkara yang tidaklah bermanfaat jika kita debat tentangnya, maka tidak sepatutnya seorang manusia mencapekkan hatinya dengan berdebat tentangnya. Wahadaya pekasiran, dan ini seringkali terjadi. Ahyana, seringkali yahtami ba'dunas, sebagian orang itu merasa panas jika dia didebat tentang satu hal padahal hal tersebut tidak bermanfaat. Ribut tentang masalah itu tidak ada manfaatnya. Maka untuk orang yang semacam ini yang mudah panas debat dalam hal yang tidak manfaat, kita katakan ya akhi, wahai saudaraku, janganlah engkau bercapek-capek. Maka jika kamu mau debat, maka debat secara lahiriah saja, yaitu debat di lisan saja yang tidak sampai ke dalam hati. Tidak perlu sampai tahtami, tidak perlu sampai terus panas dan marah. Ya, maka perdebatan yang tidak begitu banyak manfaatnya itu perdebatan masalah ya, masalah dunia. Maka tidak perlu sampai kita ini bercapek-capek mencurahkan seluruh hati marah dan tegang dalam rangka membela pendapatnya ya. Dan itu berkaitan dengan masalah dunia ya. Bahasanya misalnya debatkan tentang keberadaan seseorang ya. Si Ahmad itu pergi apakah di rumah? Dia pergi, enggak, dia di rumah, enggak, dia pergi ya. Sampai marah-marah cuma ikut tentang si A itu di rumah apakah pergi. Apa manfaatnya saat dia di rumah dan apa manfaatnya saat dia pergi? Nah, ada manfaatnya, enggak usah perlu ikut masalah itu. Karena seandainya kita menang debat juga, apa manfaatnya? Yang benar mana, cecak atau buaya? Buaya pececak. Ya perlu diributkan sampai seandainya menang debat, kita menang debat, manfaatnya apa? Kita bisa memberikan hukuman? Tidak. Ya cuma sedang panas-panas saja. Nah kalau cuma sedang untuk panas-panas saja dalam masalah ini, maka gak perlu debat sampai debat sampai dalam hati. Cukup debat kalau seandainya perlu, malah dirasa perlu untuk dipertahankan ya, perdebatan kata Allah, perdebatan zahira, mira'an zahira, perdebatan yang di lisan saja. Inilah adab yang Allah ajarkan dalam masalah debat, yaitu debat dalam hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, maka seandainya dirasa perlu untuk dipertahankan, satu pendapat itu perlu dipertahankan, maka debatlah dengan perdebatan lahiriah, yaitu perdebatan dalam masalah dunia. Tidak perlu sampai ya, emosi terkerah ribut dalam masalah semacam ini. Wahadaya dulu, dan hal ini juga menunjukkan bahasanya perkara yang tidak ada kebaikan di dalamnya, maka tidak sepatutnya kita berdalam-dalam membahasnya. Dan ini ternyata hal ini sering kali dilanggar, dan yang paling sering dijumpai ada dalam ilmu kalam. Karena para ulama ilmu kalam, mereka adalah orang yang membicarakan masalah tauhid dan masalah akidah, dan mereka membahas berbagai hal yang tidak ada manfaatnya. Misalnya tentang tasalsul hawadits fil azal wa fil mustaqbal. Misalnya tentang mata rantai makhluk, keberadaan makhluk di masa silam dan di masa datang. Ada pembahasan tentang masalah yang tidak begitu, tidak ada manfaatnya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka mati-matian mempertahankan bahwasanya terjadi namanya tasalsul hawadits. Bahwasanya makhluk itu terus silih, silih berlangsung, silih berganti tanpa akhir. Yang bisa ditangkap ini adalah maknanya adalah mengatakan makhluk itu ajari. Maka sebelum kita ada bapak, bapak ada kakak, tentu sampai tidak berujung. Ini pembahasan ini kata sama Hamzah Salafi, seandainya benar itu juga benar, seandainya benar mal itu bisa kita katakan berbahaya karena bisa ditangkap, berarti artinya makhluk itu kekal. Ini makhluk besar, mengatakan kekalnya makhluk. Pemasah bahasa nikah dan pemasan semacam itu minakara mibari yang merupakan omong kosong yang tidak ada pendorong untuk orang untuk diributkan. Namun mereka para ulama kalam menulis lembar-lembar kertas untuk membahas masalah ini, baik meniadakan tasalsul hawadis ataupun menetapkannya. Pada pembahasan ini la fa'ila, tidak ada manfaat di balik pembahasan ini. Maka satu perkara yang tidak ada di dalamnya faedah dan manfaat, maka janganlah kau capekkan dirimu untuk membahas dan membicarakannya. Dan jika anda melihat kawanmu yang jika anda lihat kawan bicaramu itu mengajak berdebat, maka katakanlah kepadanya, renungkanlah topik ini baik-baik, saya tidak melayani perdebatan. Wasat dan baba, dan tutulah pintu, yaitu janganlah melayani perdebatan. Walau tertafsir fihim minhum ahada, dan janganlah engkau minta fatwa fihim tentang Ashabul Kahfi minhum kepada mereka orang-orang kafir ahadan seorang pun dari orang kafir. Artinya janganlah engkau minta fatwa tentang Ashabul Kahfi minhum kepada mereka, yaitu manusia, baik ahli kitab ataupun selain mereka. Janganlah minta fatwa kepada ahad dan seorang pun dari manusia tentang keadaan Ashabul Kahfi, zaman mereka hidup dan tempat mereka tinggal. Wafihi isyaratan, maka dalam ayat ini terdapat isyarat bahasanya seorang manusia tidak sepantasnya, bahkan haram, untuk minta fatwa kepada orang yang tidak layak untuk memberi fatwa, atau sampai meskipun dia beranggapan bahwasanya orang yang dimintai fatwa atau ditanya punya ilmu, maka tidak perlu minta fatwa kepadanya jika dia dinilai, dirasa bukanlah seorang yang ahlan, yang punya kapasitas untuk memberi fatwa. Maka di antara adab orang yang hendak bertanya tentang satu masalah agama adalah dia tidak bertanya tentang masalah agama kepada semua orang. Semua orang ditanyai, saya punya kasus semacam ini hukumnya apa? Ini satu hal yang tidak benar. Namun tanyalah kepada orang yang punya kapasitas, dinilai punya kemampuan untuk memberi jawaban. Jangan tanyakan kepada tetangga, kepada kawan yang tidak tahu apa-apa, bukan orang yang belajar agama. Maka ini adalah meminta fatwa yang terlarang. Namun carilah, ketika kita punya kasus, carilah orang yang kita yakini punya kemampuan untuk memberikan jawaban atas kasus kita. Maka ayat ini menunjukkan ayat yang potongan ayat yang terakhir kita baca menunjukkan tidak bolehnya bertanya tentang Ashabul Kahfi kepada ahli kita. jika tentang ataupun kafir, mereka itu hidup di zaman apa, ya, kemudian mereka itu tinggalnya di daerah mana. Tidak boleh kita tanyakan kepada ahli kita, kita tidak boleh tanyakan kepada orang kafir. Maka bagaimana lagi bertanya tentang Islam orang kafir? Apalagi tanya tentang Islam kepada orang kafir, ya, tentu tidak berjawab dengan jawaban yang menyesatkan. Maka ayat yang baru saya potongan ayat yang baru saja kita baca, dalil keblingernya perbuatan sebagian orang yang belajar agama kok malah sama pastu, belajar agama kok malah sama apa pemimpin Yahudi itu, pemuka Yahudi, rabi, rabi kawin ya. Tetap belajar agama sama rabi, pendeta atau tokoh agama, ulama Yahudi. Maka ini satu hal yang tidak benar. Kalau itu cuma tentang masalah ashabul kahfi yang itu tidak berdampak, ya tentang ashabul kahfi, di mana sih ashabul kahfi? Itu yang mungkin tidak terlalu berdampak bagi agama seseorang. Kita tidak boleh tanya. Kalau katakan walatastam fihim minhum ahada, jangan kamu bertanya tentang masalah ashabul kahfi, siapa dia dan yang lainnya kepada ahlul kitab. Maka jika bertanya kepada ashabul kahfi, kepada ahlul kitab tentang masalah jumlah ashabul kahfi, tempat tinggalnya dan yang lainnya, tidak boleh. Maka bagaimana bertanya tentang Islam, bagaimana jihad menurut Islam, bagaimanakah nikah menurut Islam, ya, bagaimanakah Muhammad menurut Islam, kepada orang kafir? Tentu mimbar bin aula, tentu lebih layak lagi untuk terlarang. Maka ayatnya dan dalil haramnya belajar agama dan bertanya tentang masalah agama kepada ashabul kahfi, kepada ahlul kitab. Kalau orang ingin belajar Islam, mau bertanya tentang masalah Islam, tanyalah kepada orang yang memang mengkaji Islam, kaum muslimin yang mengkaji Islam, maka dia akan mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wala taqulanna li syai'in, janganlah engkau berkata tentang sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan melakukan hal itu esok hari, illa ayyasha Allah, kecuali jika dikaitkan dengan kehendak Allah. Waqtu rabbaka idza nasita, dan ingatlah Rabbmu jika Anda lupa. Wakul asa ayah tiani Rabbi di akroba min hada rasyada, dan katakanlah semoga Allah memberi hidayah kepadaku li akroba min hada rasyada, untuk petunjuk yang lebih dekat daripada hal ini. Berkaitan dengan ayat, dan janganlah engkau mengatakan wala taqulanna li syai'in, tentang satu hal, maka ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat sebelumnya. Li syai'in, maka janganlah engkau berkata tentang li syai'in, li di sini maknanya fi, la taqulanna li syai'in ay la taqulanna li syai'in. Janganlah engkau berkata tentang satu hal, aku akan melakukannya esok hari. Dasarum mereka, yaitu para pakar tafsir, menceritakan bahasanya orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Quraisy bertanya kepada orang Yahudi, sesungguhnya ada orang ada seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kami dan dia mengatakan kalau dia adalah seorang nabi. Benarkah dia nabi? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, teslah dia, tanyailah dia tentang tiga hal. Ya, jika tiga hal ini ya, bisa dia jawab, maka dia adalah seorang nabi. Yang bertanya-tanyakanlah tentang beberapa pemuda yang meninggalkan kota mereka lalu berlindung ke dalam gua. Masya'nuhum, bagaimanakah cerita mereka? Kemudian yang kedua tentang seorang laki-laki yang menguasai dunia baik sisi timur bumi ataupun sisi baratnya. Kemudian yang ketiga tanyakanlah tentang roh. Ini tiga hal yang jika dia bisa memberikan jawaban, maka dia adalah seorang nabi. Maka mereka tanya ketiga hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Ashabul Kahfi dulu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka orang-orang Quraisy, "Ukhbirukum hudan, akan aku ceritakan kepada kalian tentang bagaimana itu Ashabul Kahfi esok hari." Namun ternyata wahyu berhenti selama 15 hari. Selama ini maka tidaklah turun wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada asalnya Nabi tidaklah mengetahui kisah umat-umat terdahulu, kecuali berdasarkan pemberitahuan dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin." Wahai Muhammad, engkau dulu tidak pernah membaca satupun kitab suci. Wala takutuh biyaminik, juga engkau tidak bisa menulisnya dengan tangan kananmu. Artinya Allah katakan, wahai Muhammad, engkau adalah seorang yang umi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa manfaat Allah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan buta huruf? Allah katakan, idzan, jika engkau bukanlah orang yang buta huruf, bisa baca dan bisa nulis, dan jika demikian, larta bal mubatilun, tentu para ahli batil itu akan ragu-ragu. Kalau engkau ternyata adalah orang yang bisa baca dan bisa tulis, maka para pembela kebatilan mengatakan, oh, cerita yang ada di Quran itu adalah karena membaca Taurat, baca Injil, atau Muhammad bisa mengatakan demikian-demikian karena jiblah isi Taurat atau isi Injil. Inilah manfaat kenapa Nabi Muhammad adalah buta huruf. Untuk menunjukkan maka Muhammad itu tidak pernah baca buku, tidak pernah nulis. Kok tiba-tiba bisa cerita tentang masa silam, tentang Nabi Yusuf, tentang Ashabul Kahfi dan yang lain? Maka ini tidaklah mungkin kecuali wahyu dari Allah Ta'ala. Berkaitan dengan sababun nuzul yang disebutkan oleh banyak ahli tafsir ini, di catatan kaki di halaman sebelumnya disebutkan bahwasanya cerita ini waroda terdapat di sair dalam buku-buku sirah, dalam diriatkan oleh Muhammad bin Ishaq, bagaimana dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Dengan demikian juga bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir dan Qurtubi. Kemudian walakin Allah ikhtabarahu, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ujian. Wahyu berhenti selama 15 hari. Sebagaimana ujian yang pernah Allah berikan kepada Sulaiman alaihi salatu wasalam. Tatkala Sulaiman mengucapkan niatnya dan juga tidak mengucapkan insyaallah, maka Nabi mendapatkan ujian gara-gara mengatakan, aku akan ceritakan kepada kalian kisah Ashabul Kahfi besok tanpa mengucapkan insyaallah. Demikian juga Sulaiman mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak mengucapkan insyaallah. Sulaiman mengatakan la atufanna al-lailata 'ala 90 imra'atan. Malam ini aku akan kumpuli semua istriku yang jumlahnya 90. Kalidu puluhan jatim minhuna bulangan yang aku harapkan masing-masing dari istriku tersebut akan melahirkan seorang anak laki-laki yukor sehingga barang besok lahir 90 anak laki-laki semua pengennya semuanya yukor itu bisa bilillah nanti mau dikemanakan anak sebanyak 90 itu dipersiapkan untuk menjadi prajurit yang berperang di jalan Allah. Maka faqala lahul malaku, maka malaikat yang menyertai Nabi Sulaiman mengatakan kul insyaallah. Katakan insyaallah, namun Nabi Sulaiman tidak mengatakannya karena lupa atau yang lain. Wata'fa ala tis'ina imra'atan, maka semalam itu dia kelilingi istrinya yang jumlahnya 90 yujami uhunna, dan semalam itu dia setubuhi semua. Wa malladhi haqqal, dan apa yang terjadi, apakah sebagaimana yang diharapkan oleh Sulaiman semuanya hamil dan melahirkan anak laki-laki yang mau disiapkan untuk jadi mujahid di jalan Allah. Maladhi hafal, apa yang terjadi, tanya, ternyata atas wahidatun minhunna, yang hamil cuma satu dari 90 istri, dan anak yang dilahirkan pun tidak normal, bisikil insanin ya, cuma setengah manusia, artinya cacat ya, tidak normal. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan, apa hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak membaca insyaallah, dan kepada Nabi Sulaiman juga karena tidak membaca insyaallah, apa hikmahnya? Hatta yurillahu ibadahu, sehingga Allah nampakkan kepada hamba-hambanya anal amru amruhu, bahasanya kekuasaan itu di tangan Allah, dan sebenarnya manusia betapapun tinggi kedudukannya di sisi Allah, wal wijahah, dan keagungannya di sisi Allah, terhormatnya dia di sisi Allah, fa innahu la mafa'alahu min amrillah, maka dia tidak bisa lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang hadis yang diceritakan oleh Ibnu Taimin tentang Nabiullah Sulaiman, maka hadisnya, teks hadisnya ada di catatan kaki, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman. Nabi bercerita bahwasanya Sulaiman pernah mengatakan satu hari la atufanna al-lailata 'ala 90 imra'atan kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Ya, akan aku kumpuli semua malam ini semua istriku 90 perempuan, seluruh mereka kuharapkan akan hamil dan akan melahirkan bifarisin, seorang jago penunggang kuda, yujahidu fi sabilillah, yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibu, maka kawannya, kawan Nabi Sulaiman mengatakan, yang ini siapa kawannya? Jadi Sulaiman katakan malaikat. Namun ada juga penjelasan yang lain yang mengatakan bahwa sahibu di sini adalah menterinya, karena Sulaiman seorang raja. Maka menterinya mengatakan kul insyaallah, namun karena kepada raja dia tidak berani keras-keras, cuma lirih saja kul insyaallah, namun tidak keras. Falam yakul insyaallah, karena ada berani segen, maka jemaah mengucapkan ini kul insyaallah. Nah, Sulaiman tidak dengar, akhirnya dia pun tidak mengucapkan insyaallah. Itu kalau sahibu di sini maknanya adalah menterinya. Falam yakul insyaallah, maka Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Faqafa alaihinna jami'an, maka malam itu Nabiullah Sulaiman mengumpuli ya, semua istrinya bertubuh sebanyak 90 kali dalam satu malam. Ini tentu satu mukjizat. Yang tentu satu mukjizat di antara mukjizat para nabi. Ini mukjizat Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Satu dalam semalam dia kumpuli, dia setubuhi semua istrinya 90 orang. Maka dia hubungan badan dengan sebanyak 90 orang dalam sehari, dalam semalam. Falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidatun, maka tidak ada yang hamil kecuali satu istri saja. Ja'at bisyikri rajulin, dan anak yang dilahirkan pun ternyata tidak normal, cuma setengah manusia, badannya tidak utuh. Wa aimullahi nafsu Muhammadin, maka demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, laqala insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Sulaiman itu mengatakan insyaallah, la jahadu fi sabilillah, tentu mereka akan berjihad, anak-anak Sulaiman itu akan berjihad di jalan Allah, faksanan penunggang-penunggang kuda, jago-jago kuda, ajma'un seluruhnya. Kisah cerita tentang Sulaiman ini dikisahkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kembali ke atas, kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terhentilah wahyu sebanyak selama 15 hari. Dan tentu satu hal yang dimaklumi bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gara-gara ini beliau mendapatkan al-ghamu wal-hamu, kesusahan dan kesusahan. Kenapa Nabi susah? Setelah mengatakan besok saya akan cerita, kemudian ternyata wahyu berhenti sama 15 hari. Kenapa Nabi susah? Li'ala yatahid, karena Nabi khawatir mereka-mereka orang-orang Quraisy akan menjadikan penundaan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ashabul Kahfi sebagai sarana untuk mendustakan Nabi. Namun wal haqiqah, pada hakikatnya sebenarnya hal ini tidaklah, bukanlah sarana, tidak bisa menjadi sarana untuk mendustakan Nabi. Kenapa? Yakni artinya, boleh jadi mereka orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad telah berjanji kepada kami untuk menceritakan kepada kami esok hari, ternyata dia tidak dia lakukan. Maka di mana wahyu yang dia klaim turun padanya? Kami katakan sebenarnya penundaan jawaban ini bukanlah sarana yang tepat untuk mendustakan Nabi. Kita katakan sesungguhnya tertundanya wahyu dan tertundanya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ashabul Kahfi, ini adalah dalil dan bukti jujurnya Nabi. Karena seandainya dia dusta, tentu dia akan membuat kisah sendiri, fima baina lailatin wa duhaha, semalaman dia akan cari inspirasi cerita Ashabul Kahfi itu di mana, kemudian dia ceritakan, kemudian Nabi katakan inilah kisah mereka. Maka tertundanya wahyu dan tertundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa menceritakan Ashabul Kahfi di waktu yang dijanjikan kepada orang-orang Quraisy, maka ini menunjukkan sempurnanya kejujuran yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan, janganlah engkau katakan tentang suatu hal, aku akan melakukannya esok hari, illa qaulan makrunan bi masyiatillah, kecuali dengan perkataan yang digandengkan dengan kehendak Allah, kecuali jika dilanjutkan dengan mengatakan insyaallah. Maka menggandengkan satu perbuatan yang akan kita lakukan dengan insyaallah itu memiliki dua manfaat yang besar bagi manusia. Orang mengatakan besok saya akan datang insyaallah, atau kalimat yang semisal di sini disebutkan ada dua manfaat besar di balik kalimat semacam ini. Yang pertama, Allah akan memudahkan urusannya. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan urusannya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, seandainya itu sumpah, maka ternyata dia tidak dia kerjakan, maka dia tidak melanggar sumpah, sehingga tidak perlu bayar kafarat sumpah. Demi Allah besok saya akan datang insyaallah. Maka istisna dalam sumpah itu menyebabkan tidak adanya kewajiban membayar kafarat jika dilanggar. Ini masalah. Waktu Allah saya akan datang besok insyaallah. Katanya tak besok tak datang, apakah disebut melanggar sumpah? Sebenarnya tidak. Wajibkan bayar kafarat? Sebenarnya tidak. Berkaitan dengan masalah insyaallah untuk perbuatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, maka Syekh Muhammad bin Sulaiman membagi masalah ini jadi dua macam. Kapan harus dan kapan yang boleh tanpa insyaallah. Nah, jika orang itu menceritakan isi hatinya, maka boleh tanpa harus insyaallah. Ya, boleh dia sampaikan tanpa kata-kata insyaallah. Jika kalimatnya adalah, maksudnya adalah menceritakan isi hati, sekedar cerita. Namun jika yang dia jika yang dimaksudkan adalah terwujudnya perbuatan esok hari, maka itu yang harus diganti dengan insyaallah. Fa yastafadu min qawlihi, maka bisa kita simpulkan dari perkataan firman Allah di atas, inni fa'ilun, sesungguhnya aku adalah orang yang akan melakukan satu perbuatan. Seandainya ada orang yang mengatakan aku akan melakukan hal ini atau hal itu, namun ala sabilil khobar, dengan status berita, memberitakan isi hati, hatinya terdapat niatan untuk melakukan satu hal, aku akan melakukan hal itu, la ala sabilil jasmi, dan bukan dalam bentuk menegaskan akan terjadinya satu perbuatan. Maka jika kalimatnya adalah kalimat niatnya adalah, maksudnya adalah kalimat berita, maka layalza, tidak harus digandeng dengan insyaallah. Yakni artinya, laqala laqa sahibuka, seandainya kawanmu berkata kepadamu, hal kamu alaya hudan, apakah bisa engkau jadi mampir? Bisa jadi mampir apa enggak? Maka kemudian engkau katakan, nah, iya. Dan iya di sini tidak engkau tambahkan, dan engkau tidak mengatakan insyaallah iya atau iya insyaallah, maka hukumnya tidak mengapa. Karena kalimat ini adalah sekedar memberitakan amma fi nafsika, isi hatimu. Dan apa yang ada dalam isi hatimu, maka boleh jadi ternyata Allah kehendaki. Dan apa yang ada dalam isi hatimu, maka insyaallah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengendakinya. dan itu semua tergantung kehendak Allah, maka tidak ada, tidak ada motivasi, tidak ada dorongan untuk harus mengkaitkannya dengan insya Allah. Yang kedua, namun jika engkau ingin bahwasanya perbuatan itu akan terjadi dan pasti akan terjadi esok, maka katakanlah insya Allah. Maka ini satu keharusan untuk mengatakannya, mengatakan insya Allah. Ini dua jenis kalimat yang menceritakan tentang akan melakukan satu perbuatan di masa depan. Penjelasannya, wajuhudalika penjelasannya, adapun kalimat pertama adalah berita tentang isi hati. Sedangkan apa yang jadi isi hatimu adalah hadirun, adalah sesuatu yang sudah ada saat ini. Adapun bahwasanya engkau akan melakukan satu hal di masa depan, maka ini adalah pemberitaan tentang satu hal yang tidak ada, dan engkau tidak tahu apakah di masa depan akan terjadi ataukah tidak terjadi. Perhatikanlah perbedaan ini. Jangan semua, jangan anggap semua orang yang tidak mengatakan insya Allah dalam kalimatnya itu berkaitan dengan masa depan dianggap salah. Namun perhatikanlah perbedaan antara dua hal ini. Jika seorang mengatakan aku akan bepergian esok hari, maka jika maksud kalimat tersebut adalah cuma menceritakan isi hatinya, maka tidak perlu ditambah dengan insya Allah. Kenapa? Karena dia memberitakan sesuatu yang saat ini sedang terjadi, yaitu terjadi dalam hatinya. Apa yang saat ini sedang terjadi dalam hatinya? Keinginan untuk bepergian esok hari. Adapun jika seorang itu mengatakan aku akan bepergian, dan dia maksudkan bahasanya aku akan mengadakan safar dan aku akan bepergian secara real esok hari, maka labudah harus ditambah dengan kalimat insya Allah. Inilah yang Allah maksudkan dalam ayat di atas, ini fa'ilun dzalika ghadan. Dan ayatnya tidak mengatakan ini sa'af aludalika koda, bahkan bunyi ayatnya ini fa'ilun. Falatakuli syai'in mustaqbalin ini fa'iluhu, maka jangan kau berkata tentang sesuatu yang belum terjadi aku akan melakukannya, kecuali jika digandeng dengan kata-kata insya Allah. Ya, maka Muhammad bin Sulaiman Zaimin tentang masalah insya Allah membedakan antara kalimat yang niatnya seorang mengucapkan kalimat dengan niat menceritakan isi hatinya saat ini. Saat ini dalam hati saya terdapat keinginan untuk besok pergi, maka saya akan pergi esok hari. Maka apa insya Allah boleh. Akan tapi jika orang itu mau memastikan bahwasanya dia besok benar-benar pergi, saya pasti pergi esok hari, nah jika memastikan maka harus ditambah dengan insya Allah, saya pasti pergi besok hari insya Allah. Ini yang benar. Namun kalau orang mengatakan saya pasti pergi esok hari tanpa insya Allah, nah ini yang salah. Waktu apabila idza nasita, dan ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Artinya ingatlah perintah Rabbmu yang memerintahkan untuk mengucapkan insya Allah jika engkau kelupaan untuk mengucapkan insya Allah. Karena manusia boleh jadi lupa, dan jika manusia lupa maka Allah telah berfirman, wa yaqul kami jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau salah tidak sengaja. Dan Nabi SAW pun mengatakan, barang siapa ketiduran dari satu sholat atau kelupaan, maka adalah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Hadis ini diletakkan di Bukhari, diletakkan dalam bab Tapi orang yang lupa satu sholat, maka adalah dia kerjakan ketika ingat, dan dia tidak perlu mengulang kecuali sholat itu. Kemudian dilihatkan oleh Imam dilihatkan dalam Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab tentang mengqadha sholat yang telah lewat waktunya, dan dianjurkan agar qadha tersebut disegerakan. Begitu ingat langsung sholat, begitu bangun langsung sholat. Dia ambil kata-kata fa paling terlihat adalah dia segera sholat ketika dia ingat. Maka insya Allah jika seorang lupa untuk mengucapkan insya Allah di kalimat kalimat yang ingin dia yang telah dia ucapkan, maka adalah dia mengucapkan insya Allah ketika ingat. Akan tapi apakah insya Allah yang menyusul ini itu manfaat? Tadi mengatakan besok saya pasti pergi, nah, lupa tidak insya Allah. Demi Allah besok saya pasti pergi. Setelah itu satu jam tapi belum insya Allah ya. Terus mengatakan insya Allah. Nah, apakah insya Allah yang nyusul ini manfaat? Dimana artinya seandainya sumpahnya dilanggar, apakah kafarah itu gugur? Jika dia mengucapkan insya Allah belakangan, tadi pernyataan mau melakukan suatu hal di esok hari itu pakai sumpah, demi Allah besok saya pasti pergi. Setelah itu setengah jam setelah itu baru ingat, aduh, tapi enggak insya Allah. Terus disusul insya Allah. Nah, apakah ketika besok ternyata enggak jadi pergi, berarti terjadi pelanggaran sumpah? Apakah dianggap sebagaimana sumpah yang ada insya Allahnya secara langsung, sehingga tidak perlu bayar kafarah ataukah tidak? Maka diantara ulama mengatakan itu manfaat, meskipun seandainya dia tidak menyebut insya Allah kecuali setelah sehari atau setelah dua hari, bahkan setelah setahun atau dua tahun. Dalilnya wadzkur fa idza nasita, karena Allah secara mutlak mengatakan sebutlah perintah Rabb untuk mengucapkan insya Allah jika engkau lupa. Akan tetapi di antara ulama ada yang mengatakan insya Allah yang menyusul itu tidaklah manfaat kecuali jika di zamanin qarib, jedanya tidak lama. Sehingga istisna ini insya Allah ini bisa dianggap bergandeng dengan kalimat sebelumnya. Inilah pendapat jumhur ulama. Insya Allah itu, insya Allah susulan itu manfaat jika jedanya tidak lama. Misalnya Anda mengatakan demi Allah, ya, besok saya pasti akan pergi, ya, dan Anda lupa untuk mengucapkan insya Allah, kemudian baru teringat setelah 10 hari lalu Anda mengucapkan insya Allah, kemudian ternyata Anda tidak melakukannya. Maka ya, berdasarkan pendapat yang pertama yang mengatakan bahasanya siapa yang mengucapkan insya Allah tidaklah batal, jika mengucapkan insya Allah meskipun sudah jedanya lama, ya maka Anda tidak dinilai membatalkan sumpah sehingga tidak ada kewajiban kafarah. Inilah pendapat ulama yang mengatakan kalau insya Allah yang susulan ini manfaat dengan alasan karena Allah mengatakan wadzkur rabbaka idza nasita. Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan insya Allah susulan tidaklah manfaat karena sudah 10 hari. Karena kalimat ini tidak bersambung sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jika demikian, apa manfaat perintah Allah untuk menyebut insya Allah jika lupa setelah jedanya lama? Maka jawabannya manfaatnya adalah menghilangkan dosa. Karena Allah mengatakan janganlah engkau memastikan untuk melakukan suatu perbuatan di waktu esok kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Maka jika ada lupa, maka katakanlah ketika ingat. Akan tetapi apakah ucapan insyaallah susulan ini bermanfaat kepadamu dalam pengertian Anda tidak membatalkan sumpah jika melanggarnya, ataukah manfaatnya cuma menghilangkan dosa namun tidak menghilangkan kewajiban membayar kafarah sumpah? Maka jawabannya, manfaatnya adalah yang kedua, yaitu menghilangkan dosa adapun kewajiban kafarah sumpah tetap wajib. Maka insya Allah yang susulan, yang disusulkan setelah 10 hari, setelah seminggu, ini berfungsi menghilangkan dosa. Adapun pelanggaran terhadap sumpah, maka jika tidak dilakukan, maka orang tersebut telah melanggar. Lau khalafa, seandainya dia menyelisihi apa yang dia katakan. Karena insya Allah berkaitan dengan masalah pelanggaran sumpah, tidaklah sepatutnya ada kecuali jika kalimat yang bersambung. Kemudian apa yang dimaksud bersambung? Apakah yang dimaksud bersambung adalah maknanya, pengertiannya adalah kalimat tersebut sebagiannya bersambung dengan sebagian yang lain, ataukah yang dimaksud bersambung itu selama masih satu majelis? Maka dalam masalah ini jawabannya ada khilaf ulama. Ada ulama yang menjadikan tolak ukurnya adalah majelis. Dia mengatakan, saya besok pasti pergi demi Allah. Kemudian setelah itu masih ngobrol satu jam, dan ngobrolnya masih di situ. Baru setelah satu jam, oh, tadi belum ada insya Allahnya. Oh, saya tambah ya, insya Allah. Maka ini dianggap bersambung. Karena apa? Masih satu majelis. Karena tolak ukurnya majelis. Namun ada ulama yang menjadikan tolak ukurnya adalah jeda, lama dan tidaknya. Kalau belum lama, nah inilah yang bersambung. Maka sebagian ulama mengatakan selama dalam majelis, maka dinilai bersambung. Jika dia telah meninggalkan majelis, maka barulah dinilai putus, sudah tidak bersambung. Dan ini adalah masalah khiyar majelis. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang bertransaksi jual beli itu punya hak khiyar melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama belum terpisah majelis. Maka di sini Nabi jadikan perpisahan badan sebagai fasilan pemisah antara memiliki hak khiyar ataukah tidak. Namun sebagian ulama mengatakan yang jadi tolak ukur adalah bersambungnya perkataan sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian pendapat yang dirasikan oleh Syaikhul Muslimin, wazahir pendapat yang kuat, wallahu a'lam, jika dia masih dalam majlis dan dia belum menyebutkan kalimat yang menyelai di antara dua kalimat, maka istisna masih bermanfaat. Sehingga jika dilanggar, dia tidak dinilai melanggar sumpah yang mewajibkan kafarah. Maka jika omongannya masih tentang topiknya masih sama, jadi dia mengatakan, wallahi demi Allah besok saya akan safar sampai insya Allah. Di safar itu kemudian dia cerita tentang safar yang dia rencanakan. Di safarnya saya mau ke sini, saya di sini akan begini, di situ akan begini, dan seterusnya. Nah, setelah keliling cerita dia mau safar kemana saja, baru ingat. Nah, kalau tadi belum insya Allah, kemudian dia katakan insya Allah, maka ini tidak melanggar sumpah. Nah, tapi jika sudah ada kalimat lain, cerita yang lain, besok saya akan safar demi Allah, lalu habis itu cerita tentang masalah anaknya, anak saya lucu ya, terus habis itu terbalik safarnya, nah ini sudah putus. Sehingga jika dilanggar, maka mewajibkan kafarah sumpah. Ya, maka di sini terdapat pelajaran. Dan jika orang terlupa mengucapkan insya Allah, maka disusulkan. Namun penyusulannya ini ada dua macam. Jika penyusulannya itu apa, lama, maka manfaatnya cuma apa? Menghilangkan dosa. Yaitu apa? Dosa karena tidak membaca insya Allah, tidak mengatakan insya Allah. Dan jika tidak terlalu lama, jika tidak terlalu lama, maka jika masih bersambung, maka manfaatnya dua, menghilangkan dosa dan tadi seandainya ternyata dilanggar. Dan ini kalimat besok saya akan lakukan begini itu dengan bentuk kalimat sumpah, ternyata dilanggar, maka tidak perlu membayar kafarah. Kemudian juga dibahas tolak ukur sambung dan tidaknya. Nah, ada ulama yang mengatakan majlis dan ada ulama yang mengatakan jeda. Jeda yang tidak lama, pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Muslimin adalah majlis dengan catatan kalimatnya masih, topiknya masih sama, masih berkaitan dengan kelanjutan dari kalimat sumpahnya. Namun jika topiknya sudah lain, maka tidak lagi bernilai bersambung. Demikian pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan insyaallah itu pendapat yang kuat dalam masalah ini. Demikian yang kita baca dan dapat di kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.